مخلوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عشر المسلمين عزني الله وإياكم كما صلت مغرب يزموك هدم ليقن الله سبحانه وتعالى ما في كتاب رسماء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى di dalam kitabnya Ad-Dawa wa-Dawa, pada penyebutan tentang keadaan-keadaan mereka as-salaf, ya, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam al-khauf, rasa takut yang ada pada mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan ya kesemangatan mereka di dalam menyambut perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bersamaan dengan kesungguhan, kegigihan mereka di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersama dengan itu mereka sangat takut, ya, kepada Allah, sangat takut atas amalannya. Kalau-kalau di sana ada sesuatu yang bisa menggugurkan amalannya, takut adanya kenifakan. Ya. Dan beliau sebutkan asar-asar ini agar kita meneladani, ya, mereka menjalani jalan-jalan mereka di dalam berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agar kita senantiasa bersama dengan kesemangatan kita di dalam ibadah, kita sertakan bersamanya al-khawf, rasa takut, rasa khawatir kalau-kalau amalan kita tidak diterima, kita juga tentu disertai dengan harapan-harapan dan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menjalani jalan seperti ini dalam ibadahnya, maka insya Allah dia akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap istiqamah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya diharapkan dia akan mendapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Karena orang yang dia dalam kondisi senantiasa takut, dia akan berupaya, ya, berupaya untuk dia memperbaiki, ya, amalannya, menjauhi segala apa saja yang bisa menggugurkan pahala amalannya. Dia akan berupaya menjauhi sifat riya, sum'ah, ujub, dan yang semisalnya, akan hilang dari orang yang seperti ini penyakit-penyakit yang bisa menggugurkan pahala amalannya. Dan sebaliknya, apabila seseorang dalam kondisi rajin, semangat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, dalam kondisi dia merasa aman, tidak takut, ya, merasa pede dengan amalannya, muncul pada dirinya sifat ghurur, ujub, bangga diri, maka dikhawatirkan orang yang seperti ini suatu saat akan terhenti kesemangatannya, akan tercabut ketaatannya, akan dia melenceng dari jalan yang lurus, dan yang lebih buruk dari itu dikhawatirkan dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Dikhawatirkan dia masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada di sana seseorang yang dia mengisi hidupnya dengan amalan-amalan yang saleh, sehingga antara dia dengan surga jaraknya hanya satu lengan saja, ya, satu hasta saja. Tiba-tiba di akhir hidupnya ditutup dengan amalan-amalan yang jelek, kemudian dia pun mati di atas amalan-amalan tersebut. Mengapa demikian? Jadi antara sebabnya dia merasa aman, tidak takut, ya, dia ujub, dia memiliki dalam hatinya sesuatu yang buruk yang dia sembunyikan. Ya. Dia merasa ujub, bangga diri dengan amalannya, merasa pede dengan amalannya, ya, tidak pernah introspeksi, ya, tidak merasa takut untuk gugur amalannya sehingga dikhawatirkan orang yang semacam ini mengakhiri hidupnya dengan akhir yang buruk. Nasallallahu ta'ala assalamu wa afiyah. Hadani Allah wa iyyakum min su'il khatimah. Baik, kita baca asar berikutnya yang menggambarkan betapa takutnya mereka para sahabat Nabi, salaf kita, teladan kita, bersamaan dengan kesungguhan mereka di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Abu wa qara Tamim ad-Dari lailatan surah al-Jathiyah falamma ata ala hadhihi al-ayati am hasiba alladhina jitarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihat ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbah. Tamim ad-Dari, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini radhiyallahu ta'ala an, dia juga adalah seorang sahabat yang ahli ibadah, seorang sahabat yang wara'. Beliau suatu malam pernah membaca dalam solatnya surat Al-Jathiyah, hingga tatkala telah sampai kepada ayat ini, am hasiballadzina jitarahu as-sayyi'at, apakah mereka orang-orang yang gemar berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan menyangka, anna ja'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, akan kami jadikan mereka sama keadaannya dengan mereka-mereka kaum mukminin yang mereka gemar beramal saleh. Tentunya tidak sama. Ayat ini beliau baca di dalam solatnya, ja'ala yuraddiduha, dan beliau ulang-ulang terus sambil menangis, ya, hatta asbah, sampai mendekati waktu subuh. Lihat, ya, kejujuran dan kebesaran iman-iman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hati mereka lembut, mudah tersentuh dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat ini adalah mengisahkan tentang dugaan yang keliru, yang salah dari mereka, orang-orang yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan, tapi dia merasa dirinya terkenai itu. Berbeda dengan kita, ketika disebut ayat seperti ini, sepertinya kita termasuk kepada ahlul iman, merasa aman untuk kita tidak tergolong kepada ahlu al-ma'asiyah. Iya. Kondisi kita adalah dalam kondisi tidak semangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, di sisi lain kita merasa tenang dan aman. Ini kondisi yang sangat jauh berbeda antara kita dengan salafun salih. Iya. Wa qala Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, wadittu anni kabshun fadabahani ahli wa akalu lahmi wa hasaw maraqi wa hadha babun yatulu tatabbu'uh. Kata Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, beliau juga adalah seorang sahabat yang agung dan mulia, memiliki jasa-jasa yang besar dalam Islam ini. Tapi apa kata beliau? Apakah jasa-jasa beliau yang besar dalam Islam ini dan juga kesemangatan beliau, ya, di dalam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam membuat beliau tertipu? Tidak. Membuat beliau aman? Tidak. Kata beliau, waditu, saya ingin, seandainya aku ini hanyalah seekor kambing gibas yang disembelih oleh keluargaku, kemudian mereka memakan dagingku dan meminum kuahku. Lihat kondisi mereka. Ya. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa hadza babun yatulu tatabbu'uh. Bab ini, yakni penyebutan tentang keadaan-keadaan rasa takutnya para salaf, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takutnya mereka kepada sesuatu yang bakal menghancurkan dan menghilangkan pahala amalan mereka, kalau disebutkan yatulu tatabbu'uh, sangat panjang sekali untuk ditelusuri. Sangat banyak sekali ucapan-ucapan yang datang dari mereka yang semisal ini. Qala al-Bukhari fi sahihi, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata di dalam sahihnya, babu khawfil mu'min min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yashur. Beliau di dalam salah satu judul babnya, beliau bikin satu bab dengan judul bab rasa takut seorang mukmin untuk gugur amalannya dalam kondisi dia tidak sadar. Ya, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara tanda seorang mukmin yang hakiki, yang sejati adalah dia senantiasa takut dan khawatir kalau-kalau aja amalannya yang gugur, kalau-kalau aja amalan yang ditolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak sadar. Ya. Bagaimana kiranya? Kalau ada seseorang memiliki kondisi seperti ini, selalu dia khawatir dan takut kalau ada amalannya yang terhapuskan pahalanya, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ya, tentunya dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki amalannya, menyempurnakan amalannya, menjauhi segala perkara yang bisa menggugurkan amalannya, seperti syirik, riya, sum'ah, ujub, dan ya semisalnya dari penyakit-penyakit yang bisa menggugurkan ataupun mengurangi nilai pahalanya. Dan sebaliknya, ya, seseorang yang dia dalam kondisi tenang, tidak merasa takut untuk amalannya itu gugur pahalanya, ini dipertanyakan keimanannya. Wa qala Ibrahim At-Taimi, ma 'arabtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadziba. Berkata Ibrahim At-Taimi, beliau adalah seorang imam qudwah, seorang imam yang diteladani, seorang ahli ibadah, seorang faqih di dalam agamanya, di masanya, seorang yang zuhud. Beliau mengatakan, ma'aratu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadziba. Tidaklah saya hadapkan ucapanku dengan amalanku, tidaklah saya bandingkan ucapanku dengan amalanku, illa khashitu an akuna mukadziba, melainkan saya khawatir kalau saya termasuk orang yang mendustakan, termasuk orang yang dusta dalam keimanannya. Maksud ucapan beliau adalah bahwasanya manusia, ya, dan termasuk beliau juga, itu biasanya ucapannya lebih banyak, lebih luas daripada amalannya. Ya. Terkadang ucapannya banyak dan bagus kandungannya, akan tetapi di dalam prakteknya, di dalam amaliannya, dhaif, lemah. Ini beliau yang mengucapkan, seorang ahli ibadah. Lantas bagaimana dengan kondisi kita? Alangkah banyak sekali ya ketidakcocokan antara ucapan kita dengan amalan kita. Seharusnya kita lebih lagi takut untuk menjadi salah seorang yang pendusta. Nasallallahu taala assalama wal afiyah wassitr. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi ya kekurangan-kekurangan kita, memaafkan kelemahan-kelemahan kita yang sangat banyak ini. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala iman jibril wa mikail. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in yang mulia, kata beliau, saya sempat mendapati 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhum, seluruhnya 30 ini dalam kondisi takut kalau kenifakan menimpa dirinya. Ya. Nifak amali khususnya, yang merupakan ciri-ciri dari orang-orang munafik. Apabila dia berbicara, berdusta. Apabila dia berjanji, berkhianat. Apabila dia bertikai, maka dia melampaui batas. Dan yang lainnya dari sifat-sifat kaum munafik. Ma minhum ahadun yaqul, tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mengatakan bahwasanya dia sama imannya dengan imannya Jibril dan Mikail, tidak ada. Lihat kondisi sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dalam kondisi mereka telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya sebagai generasi terbaik, sebagai makhluk termulia yang diridhoi oleh Allah dan ridho kepada Allah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladziina taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Dan mereka generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga. Bahkan di antara mereka ada yang ditayin, disebutkan namanya secara langsung bahwasanya dia termasuk ahlul jannah. Abu Bakar min ahlil jannah, Umar min ahlil jannah, Uthman min ahlil jannah, ya Ali min ahlil jannah, dan seterusnya. Dari 10 sahabat yang disebutkan secara ta'yin nama-namanya, bahwasanya mereka termasuk ahlul jannah dan masih ada yang lain. Dalam kondisi seperti ini mereka tidaklah merasa tenang dan aman. Mereka senantiasa khawatir dan takut. Ya, kalau-kalau ada sesuatu yang bisa merusak ya amalannya. Dalam hadis atau dalam ucapannya Ibnu Abi Mulaika juga ada faedah yang lain. Yaitu bahwasanya dalam ucapan beliau, tidak ada seorang pun dari mereka para sahabat Nabi yang mengatakan bahwasanya imannya itu sama dengan iman Jibril dan Mikail. Ada faedah, yaitu bahwasanya telah batil. Ya, telah batil pendapatnya mereka orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu sama saja, tidak bertingkat-tingkat. Imannya Jibril dengan Mikail dengan imannya manusia-manusia yang lain itu sama. Imannya ahlus sama, penduduk langit dari kalangan para malaikat dengan ahlul ard sampai yang ahlul ma'asinya pun sama. Kata mereka, imannya orang yang paling takwa kepada Allah, paling rajin beribadah kepada Allah, paling taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan imannya orang yang paling fasik, kata mereka sama. Ini terbantahkan dengan ucapan beliau ini, Ibnu Abi Mulaika. Terlebih lagi dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sangat payah sekali yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma imanihim, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang telah ada pada mereka. Ya. Juga di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka ayat-ayat ini menambah keimanan mereka. Inilah diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bertingkat-tingkat, bertambah dengan sebab ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan sebab maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzkaru 'anil hasani ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kata beliau, tidak ada yang takut kepada an-nifaq, kemunafikan, sifat nifaq, kecuali seorang yang mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman dari sifat nifaq kecuali munafik. Dari sini juga ada faedah dari beliau, seandainya riwayatnya sahih, bahwasanya di antara tanda seorang mukmin yang hakiki adalah dia senantiasa takut kalau-kalau ada sifat nifaq yang menghampirinya, yang ada pada dirinya, yang menimpanya. Dan di antara sifat munafik adalah dia tidak merasa takut kalau dia terjangkiti sifat an-nifaq. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, rasanya yang dikhawatirkan ataupun yang dimaksud dengan nifaq yang dikhawatirkan oleh mereka para sahabat adalah nifaq amali. Qala Al-Hafidz, qad jazama bi annahum kanu yakhafuna an-nifaqa fil a'mal ghair wahid. Telah ditandaskan, ditegaskan bahwasanya para sahabat Nabi mereka takut kepada nifaq amali. Nifaq amali. Ini telah ditegaskan oleh lebih dari satu para ulama. Walam yunqal ghairuhum ya khilaf fi dzalik. Ya. Walam yunqal an ghairihim khilafun fi dzalik. Dan tidak dinukilkan adanya khilaf dalam masalah ini. Ya, seolah-olah ini adalah ijma' wa kana ijma' wa dzalika li anna al-mu'min ya qad ya'rid lahu fi 'amalihi ma yashubuhu mimma yukhalifu al-ikhlas. Ini demikian dikarenakan seorang mukmin terkadang ya'rid lahu fi 'amalihi, menimpa amalnya sesuatu yang bisa yashubuh, mengotorinya, merusaknya, mimma yukhalifu al-ikhlas, dari perkara-perkara yang menyelisih keikhlasan. Inilah sebabnya mereka takut, karena terkadang seorang mukmin itu dikenai ya godaan-godaan syaitan dan juga nafsu dari perkara-perkara yang menyelisih keikhlasan, apakah bentuknya riya, ingin dilihat oleh manusia, ataupun sumah, ingin didengar, ataupun ujub, ataupun yang semisalnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fa sami'tu syaikhana, atau tertinggal ya, wa kana Umar ibn al-Khattab yaqulu li Hudzaifah, dan adalah Umar ibn al-Khattab seorang khalifah yang kedua yang sangat mulia dan sangat banyak sekali fadailnya, keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah saking ya kuatnya iman beliau, syaitan saja takut. Ya, kalau ada Umar sebutkan dalam sebuah hadis, walladhi nafsi biyadi ma laqika syaitanu qad salika fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, tidaklah syaitan menjumpaimu sama sekali di satu gang, ya, melainkan dia akan mencari gang selain gang yang kau lewati. Itu syaitan-syaitan pada takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah ketika beliau mendengar sabda ini beliau GR, ujub? Tidak, ternyata beliau adalah seorang yang sangat kuat imannya dan jujur keimanannya. Lihat di antara bentuk kejujuran iman beliau adalah beliau takut. Ya, kalau dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Beliau berkata kepada Sahibus Sir, sahabat Nabi yang memiliki rahasia tentang nama-nama kaum munafikin, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau, Hudzaifah ibn al-Yaman, memiliki pengetahuan tentang nama-nama orang-orang munafik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat Nabi alaihi wasallam kalau ada seseorang yang tidak dikenali keimanannya, maka mereka melihat Hudzaifah, apakah Hudzaifah ikut menyolati atau tidak. Kalau Hudzaifah ibn al-Yaman menyolati, maka ikut mereka menyolati. Kalau Hudzaifah meninggalkannya, maka mereka meninggalkannya. Kata Umar kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, "Ansyuduka Allah, saya meminta kepadamu, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku kepadamu termasuk orang munafik?" Ya'ni fil munafiqin, ya'ni aku tersebut kepada dalam golongan orang-orang munafik. Fayaqulu, maka Hudzaifah menjawab, "La, tidak. Kamu tidak termasuk di dalamnya." Setelah itu beliau menutup dengan ucapannya, "Wala uzaki ba'daka ahada." Setelah ini saya tidak mau lagi mentazkiyah, merekomendasi seorang pun. Dengan menyebutkan bahwasanya ini tidak tersebut, ini juga tidak tersebut dalam kumpulan orang-orang yang munafik. Fasami'tu syaikhuna yaqul, kata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, saya mendengar syaikh kami, yaitu Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yaqul, pernah berkata, ya, tentang ucapannya ataupun mengomentari ucapannya Hudzaifah ibn al-Yaman, "Laisa muraduhu annahu la ubri'u ghayraka minan nifaq." Bukanlah maksud Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, dengan ucapannya tadi, "La uzaki ba'daka ahada." Saya tidak mau setelah ini mentazkiyah, merekomendasi seorang pun setelahmu. Bukanlah maksudnya adalah saya tidak mau setelah ini untuk membebaskan selainmu dari kenifakan. Balil muradu, bahkan yang dimaukan dengan ucapan beliau radhiyallahu ta'ala an, "La aftahu ala nafsi hadzal bab." Saya tidak akan membuka untuk diriku pintu ini, pintu tazkiyah ini, dengan mengatakan bahwasanya si ini tidak tergolong ke dalam golongan kaum munafikin dan si itu juga tidak, saya tidak akan membuka pintu ini. Ya. Fakullu man sa'alani hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'uzakki, apakah semua orang yang bertanya kepadaku apakah saya tersebut ke dalam golongan orang-orang munafik yang dirahasiakan oleh Rasulullah kepadamu, kemudian saya tazkiyah? Tidak, saya tidak akan membuka pintu ini. Itu maksudnya. Qultu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya katakan, "Wa qaribun min hadza qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ladzi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna min as-sab'in alfan alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin sadaqaka biha 'ukkasha." Kata beliau rahimahullah taala, dan dekat dengan ucapannya Hudzaifah ini adalah ucapannya Nabi alaihi salatu wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang meminta kepadanya untuk didoakan agar menjadi salah seorang dari 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Sebelumnya pernah, ataupun sebelumnya ada salah seorang sahabat yang namanya Ukasha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwasanya di sana nanti ada di antara umatku sejumlah 70 ribu golongan yang masuk surga, ya, tanpa melalui proses hisab dan adzab. Maka Ukasha langsung bangkit. Ya. "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku menjadi salah seorang di antaranya." Maka kata Rasul, anta minhum, engkau termasuk di dalamnya. Bangkit lagi. Iya, yang lainnya. Maka ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintu ini. Dengan beliau mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah keduluan. Iya, Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Sudah tidak ada lagi setelah ini kesempatan untuk saya sebutkan. Iya. Wa lam yurid anna Ukasyata wahda ahaqqu bidzalik. Beliau tidak menghendaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghendaki dengan ucapannya sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Tidaklah beliau menghendaki dengan ucapannya ini bahwasanya Ukasyah adalah dia sendiri yang berhak untuk mendapatkan tadi keselamatan ataupun tergolong kepada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab, ya, tanpa yang lainnya minas sahabah, dari kalangan para sahabat, bukan, ya, tujuannya bukan itu. Walakin law da'alahu laqama akhar wa akhar wan fatahal bab. Hanya saja seandainya Rasulullah doakan lagi untuk yang kedua tadi yang meminta didoakan, kemudian bangkit lagi yang lain didoakan lagi, in fatahal bab, maka terbukalah ketika itu pintu bagi semuanya. Wa rubbama qama man lam yastahiqqu an yakuna minhum, dan bisa jadi akan bangkit orang yang tidak berhak, tidak pantas untuk menjadi ya salah satu dari 70 ribu golongan tadi. Iya. Fa kana al-imsaku aula, sehingga menahan diri dari pintu yang semacam ini aula, lebih utama. Wallahu a'lam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, sehingga ada teladannya beliau. Ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi ada larangannya untuk kita mentazkiyah. Ya, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa. Janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang lebih takwa. Ya, selesai dari kita fasal tentang syurutu raja'il 'abdi li rabbih. Fasal tentang pembahasan syarat-syarat harapan seorang hamba kepada Rabb-nya. Sekarang kita masuk kepada fasal berikutnya, yaitu tentang ad-dararu dzunubi wal ma'asi. Bahaya-bahaya dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Adz-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan itu terjadi ketika seorang hamba meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Maka dia terjatuh ketika itu kepada apa? Adz-dzunub wal ma'asi, ataupun terjadi pula yang namanya adz-dzunub wal ma'asi karena sebab seorang hamba melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dari adz-dzunub wal ma'asi, yaitu apa? Meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Ya. Adapun kalau perintah yang sifatnya sunnah, maka seseorang seandainya dia meninggalkannya, maka dia tidak terkenai dosa. Ya. Larangan juga kalau sifatnya makruh, maka dia belum terjatuh kepada dosa. Hanya saja kita harus waspada dan hati-hati, karena sebagian ulama mengatakan kalau kita terlalu banyak berlebihan melakukan perkara-perkara yang mubah, bisa menyeret kepada perkara-perkara yang makruh. Kalau kita banyak berbuat perkara-perkara yang makruh, bisa menyeret kepada dosa-dosa kecil. Kalau kita rajin berbuat dosa-dosa kecil, bisa menyeret kepada apa? Dosa-dosa besar. Kalau kita rajin berbuat dosa-dosa besar, na'udzubillah, bisa menyeret kepada apa? Kekufuran. Ya. Al-ma'asiyah yajurru ba'duhu yajurru yajurru ba'duha ba'da. Kemaksiatan sebagainya menyeret, mengajak kepada kemaksiatan yang lain. Ketika kita berbuat satu kemaksiatan, maka kemaksiatan yang lain memanggil, kerjakan saya juga. Sebagaimana ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan apabila dikerjakan oleh seseorang, maka ketaatan lain akan memanggil, kerjakan saya juga. Itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Al jazaa'u min jinsil 'amal. Falnarji' ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da'i allazi in istamarra afsada dunyal 'abdi wa akhiratihi. Afsada dunyal 'abdi wa akhiratihi. Kata beliau rahimahullah taala, mari kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu menyebutkan tentang dawa'udda, obat dari penyakit. Karena kitab ini ditulis sebagai bentuk jawaban atas orang yang tertimpa satu penyakit. Dan di antara bentuk kedermawanan para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim, adalah ditanya dengan satu pertanyaan, jawabannya satu kitab. Ya, kalau kita ya boro-boro bisa menulis. Kalaupun bisa, enggak mungkin ya setebal ini. Waktu kita sempit. Ya, kita bakhil bukan hanya pada harta kita tapi pada ilmu kita. Ya. Para ulama dengan satu pertanyaan menjadi kitab. Kadang berjilid-jilid. Ya, banyak ya, seperti kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah seringkali muncul karena sebab permintaan, pertanyaan. Di antaranya juga kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Ad-Dawa Dawa atau nama lainnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an Dawa Isyafi. Jawabannya mencukupi, jawabannya memuaskan. Ya, bagi orang yang meminta, jawabannya menyembuhkan. Ya. Falnarji', mari kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu menyebutkan dawa idda, obat penyakit. Yang mana penyakit ini disifati ini samarra, kalau terus menerus menimpa seseorang, afsada dunyal 'abdi, bisa menghancurkan dan merusak dunia seseorang wa akhirata dan akhiratnya. Ngeri sekali ini penyakit yang dialami oleh orang ini. Dan mungkin sebagiannya menimpa kita, tapi kita tidak sadar. Kalau orang ini sadar, dia terkena penyakit sadar, sehingga mudah untuk diobati. Dan sebagian kita terkena penyakit tidak sadar, merasanya sehat walafiat. Ya. Sadarnya kalau yang ditimpa adalah badan kita. Gatal, panuan yang semisalnya sadar. Tapi kalau penyakit yang menimpa hati kita, banyak dari kita tidak sadar. Tenang-tenang, nyantai-nyantai, tidak berupaya untuk mengobatinya, mencari dokternya, tidak. Itu kelemahan kita. Iya. Karena kita jarang mengoreksi. Ya, jarang mengintrospeksi. Jarang mengevaluasi keadaan hati-hati kita. Sehat atau sakit. Atau jangan-jangan mati, na'udzubillah. Famimma yandaghi an yu'lam, dan diantara perkara yang seharusnya diketahui adalah anna dzunuba wal ma'asiyata tadur, bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan tadur itu memudharatkan, besar kecilnya semuanya memadharatkan, ya terutama bagi hati itu sangat-sangat memudharatkan meskipun kecil kemaksiatannya. Terkadang kita mendapat di dalam diri kita rasa malas ya untuk beribadah. Datang sih kita laksanakan juga ibadah tersebut, tapi rasa malas ini apa sebabnya? Ya. Mengapa kita terkadang kita dapati diri kita dalam kondisi energik, semangat ketika mendengar suara muadzin azan untuk kita bersegera, terkadang kita dapati malas. Ketahuilah ketika itu kita sedang terkena penyakit, penyakit hati. Sebabnya apa? Dosa. Dan masih banyak pengaruh-pengaruh buruk lainnya yang ditimbulkan oleh adzunub wal ma'asi. Yang jelas yang namanya dosa-dosa dan kemaksiatan itu tabur, memadharatkan. Ya. Kadang memadharatkan hatinya, ya, kadang memadharatkan lahirnya, kadang memadharatkan dunianya. Yang lebih berat adalah ketika memadharatkan agama dan akhiratnya. Ya. Wala budda, dan mesti yang namanya dosa-dosa dan kemaksiatan memadharatkan. Wa anna dhararaha fil qulubi ka dhararis sumumi fil abdan, dan bahwasanya bahaya dari dosa-dosa dan kemaksiatan pada hati seperti bahayanya racun pada anggota badan. Ya, meskipun dalam kondisi tertentu bahaya maksiat ini lebih dahsyat pengaruhnya daripada bahaya racun kepada badan. Kalau racun paling parah-parahnya mati. Ya, tergantung kekuatan racunnya tadi. Yang paling parahnya menyebabkan badan seorang mati. Tapi kalau penyakitnya, racunnya adalah berbentuk dosa-dosa dan kemaksiatan, itu na'udzubillah, apabila dosa ini adalah dosa yang sangat mengerikan dan besar, itu bisa mematikan hati, merusak hati. Dan kalau hati rusak, maka seluruh anggota tubuh pun ikut rusak. Inna fil jasadi mudwah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiya alqalbu. Sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging, yang mana apabila dia baik, seluruh anggota tubuh menjadi baik. Kalau dia rusak, seluruh anggota tubuh menjadi rusak. Iya. Kalau dia hatinya mati, maka anggota tubuhnya secara lahir hidup, tapi pada hakikatnya mati. Kenapa? Karena anggota tubuhnya tadi tidak bisa membuahkan buah-buah amal soleh, tidak bisa membuahkan ketaatan. Matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya sama sekali tidak bisa membuahkan apa? Amal soleh. Sama seperti orang mati kalau seperti ini keadaannya. Bahkan dia badannya sudah menjadi kuburan bagi jiwanya sebelum masuk kubur. Nah, sallallahu taala salam wal afiat. Tapi kalau dia orang mati diracun sama musuh dalam kondisi istiqomah, akan berakhir itu penderitaannya, berganti dengan kenikmatan bidzillahi taala. Ala ikhtilafi darajatiha fi dharar. Ya, ala ikhtilafi darajatiha fi dharar. Tentunya sesuai dengan derajat kemaksiatannya. Ya. Ala ikhtilafi darajatiha fi dharar. Sesuai dengan kemadharatan-kemadharatan yang bisa ditimbulkannya. Kemaksiatan kecil ada juga kemadharatannya yang seimbang dengan itu. Yang sedang demikian pula kemadharatannya, yang besar demikian pula kemadharatannya, sesuai dengan itu. Yang ditimbulkan dari kemabrotan sesuai dengan besar kecilnya dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga kita harus banyak-banyak rajin untuk mengepel ya hati kita dengan pel berupa taubat dan istighfar setiap saat dan setiap waktu dan setiap tempat. Karena kita setiap saat, setiap waktu dan tempat berbuat dosa dan dosa, apakah yang itu kita sadar atau tidak. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat satu kesalahan, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktah, maka dititikkan pada hatinya satu titik yang hitam, sauda. Ya. Fa'in huwa naza'a, kalau dia segera mencabut diri dari dosa dan kemaksiatan tadi, wastaghfara wa taba, dan meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, suqila qalbu, maka hatinya tadi yang sempat tertitiki oleh titik hitam kembali cemerlang seperti kaca ketika terkena debu segera dipel, maka dia akan mudah untuk bersih kembali, cemerlang kembali. Wa in 'ada zida fiha, kalau dia ternyata mengulang dosa dan kemaksiatan tadi, ditambahkan lagi titik hitam pada hatinya, hatta ta'luwa qalba, sehingga titik-titik tadi, noda-noda hitam tadi menutupi hatinya, sehingga hatinya tadi yang tadinya putih berubah menjadi hitam kelam. Itulah ar-ron yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, bahkan ya, mereka hatinya telah terkotori oleh noda-noda hitam karena sebab apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga kita harus rajin-rajin mengepel, membersihkan hati-hati kita, melebihi rajinnya semangatnya kita membersihkan rumah ataupun kaca di rumah kita, melebihi rajinnya kita membersihkan kendaraan mobil dan motor kita dengan apa? Istighfar. Ya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain kita berupaya membentengi diri kita dari beragam dosa-dosa. Ya. Jangan kita bermudah-mudah ya untuk berbuat dosa dengan alasan gampang. Bisa dipel dengan istighfar dan taubat, jangan. Ya. Faman ladzi, nah di sini akan disebutkan oleh beliau contoh-contoh kaum yang hancur dan binasa. Ya, disebabkan oleh dosa-dosa, oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka sendiri perbuat. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun, kata Allah, tidaklah kami menzalimi mereka, tapi justru mereka lah sendiri sebenarnya yang menzalimi diri-diri mereka. Kalau Allah timpakan kepada mereka siksa, azab, la'nat, kemurkaan, itu salah mereka. Mereka sendiri yang memancing datangnya murka Allah, yang memancing datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah, apakah kiranya yang mengeluarkan ibu bapak kita Adam dan Hawa dari surga? Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah, apakah yang mengusir, yang mengeluarkan dua orang tua kita dari surga? Dosa. Melanggar apa? Melanggar apa? Perintah atau larangan? Larangan Allah agar jangan sampai mendekati pohon ini, ya pohon ini tidak disebutkan oleh Allah, cuma disebutkan oleh syaitan sebagai bentuk talbis, tipuan, syajaratul khuldi, buah kekekalan untuk menipu Adam dan Hawa agar dia mau, terdorong, semangat untuk apa? Memakan buah tadi yang Allah larang. Ya. Sebabnya apa? Karena sebab kemaksiatan ini dikeluarkan, diusir oleh Allah dari surganya yang penuh dengan kenikmatan, dari lazzati wal na'imi wal bahjati wal sururi, yaitu negeri kelezatan, kenikmatan, keindahan, kebahagiaan, kepada daril alam, negeri penderitaan, wal ahzan, kesedihan, wal masoib, dan negeri yang penuh dengan musibah-musibah yang kita sendiri alami sekarang ini, ya tidak pernah lepas. Kita setiap harinya dari namanya al-huzn, kesedihan, ada saja penderitaan, musibah, apakah yang menimpa hati kita, pikiran kita, harta kita, keluarga kita, segala macam. Wa man alladhi akhraja iblis min malakutis samai wa tarradahu wa la'anah. Dan apakah kiranya yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan mengusir dia, ya, wa la'anah, dan membuat dia dilaknat, apa pelanggaran dari iblis berupa apa? Tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau. Nanti akan disebutkan di dalam pasal yang keberapa dari beliau Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya dosa yang diperbuat oleh iblis itu lebih jahat, lebih jelek daripada dosa yang diperbuat oleh orang tua kita, Adam dan Hawa. Karena iblis dosanya adalah meninggalkan perintah Allah, sedangkan Nabi Adam melanggar larangan Allah. Ya, mana yang lebih berat? Yang lebih berat meninggalkan perintah-perintah Allah daripada apa? Menerjang larangan Allah. Meskipun sama-sama berat, cuma yang lebih berat adalah ketika seseorang meninggalkan perintah-perintah Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, ya bahwasanya, ataupun dalam kitab kita, bahwasanya meninggalkan, ya hukum meninggalkan sholat fardu satu kali saja itu lebih besar dosa daripada bermaksiat semacam mencuri dan yang lainnya. Iya. Dikarenakan juga karena yang namanya jiwa, tabiat manusia itu terdorong kepada syahwatnya. Iya. Wa masakha zahirahu wa batinahu faj'ala suratahu akbaha suratin wa asna'aha. Kemudian Allah rubah lahir batinnya iblis, dan Allah jadikan bentuk lahirnya akbah surah dalam bentuk yang paling buruk dan paling jeleknya, dan batinnya Allah rubah menjadi akbah surah, akbah min surati wasna. Allah rubah kondisi batinnya, hatinya dalam kondisi lebih buruk dan lebih jelek daripada zahirnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah taala, karena waktu sudah habis. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik, syukurillah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.